percaya kata-katamu, karena ku hanya melihat semua dari parasmu. Terakhir kau bilang padaku, kau takkan pernah selingkuh, tetapi ternyata dirimu bermain.